Permisi. Permisi. Permisi. Permisi, Zoom. Zoom. Halo. Zoom. Zoom. Tidak ada. Di mana orangnya ini ya? Rumah ditinggalkan kosong, orangnya enggak ada. Untung loh ini. Penyakit saya sudah sembuh. Penyakit saya enggak sembuh, saya bersihkan semua alat-alat ini. Permisi. Zoom. Zoom. Hei. Lu. Ada kok diem melulu. Mas Tata. Ada apa, Mas? Kamu kenapa? Saya mulai tadi loh ngomong permisi kok enggak ada jawaban. Berkali-kali loh Zoom saya tadi. Emang saya males kok mau keluar. Loh, aku kan pacarmu, Zoom. Pacar, kamu kok males itu bagaimana? Iya, Zoom? Memang saya males. Loh, kalau kamu tidak ketemu saya bagaimana rasa hatimu? Saya sekarang? Iya. Enggak apa-apa. Loh. Kalau Mas Tatang? Wah, padahal saya kalau enggak berjumpa dengan kamu, Zoom, hati saya cenut-cenut, Zoom. Hati cenut-cenut. Kenapa emangnya cenut-cenut? Loh, merasakan aku kan I love you. You love me. Ngerti maksudnya itu kamu? Loh, kan aku cinta padamu. Oh, ngerti ya, pinter ya kamu. Wah, aku memikirkan kamu kalau malam saya tidak bisa tidur, Zoom. Yo, gak bisa tidur, kenapa, Mas? Karena di rumah banyak nyamuknya. Banyak nyamuk, saya kira mikir saya. Loh, enggak. Ya jelas mikir kamu, toh, Zoom. Coba bayangkan, kalau aku waktu makan, aku tidak mau makan, Zoom. Gak mau makan? Iya, gak bisa makan aku. Iya, kenapa? Soalnya yang saya makan gak ada. Gak ada yang dimakan? Ya, memikirkan kamu, Zoom. Mikirkan saya lagi. Makanya sekarang ini aku meminta jawabamu. Bagaimana harus kita lanjutkan perkawinanmu dengan aku? Nih, terus terang begini ya, Mas ya. Saya mau bilang sama Mas Tatang, iya, bahwa hubungan kita ini tidak bisa dilanjutkan. Loh? Kok? Kenapa, Zoom? Kok jawabamu begitu tidak bisa dilanjutkan? Aku sudah cinta terkonyong-konyong denganmu, loh. Cinta kok terkonyong-konyong? Lah, kalau kamu memutuskan itu dasarnya apa? Dan kalau salah, salahku apa? Dan salahku berapa? Ditambah berapa, dapat berapa? Kok dapat berapa? Kayak sekolah aja. Apa aku kurang bagus? Yang lihatlah wajahku. Bukan kurang bagusnya. Apa kurang horor wajahku? Kurang horor. Ngomongnya yang enggak-enggak. Ini begini loh, Mas. Pertama saya tuh masih sudah janda. Mas Tatang masih jaka, ya toh? Saya jaka enggak apa-apa. Jandamu kan janda muda. Iya, tapi kan yang penting ini, Mas. Mas Tatang kan belum bekerja. Iya. Maksudmu? Ya nanti kalau rumah tangga gimana kalau Mas Tatang gak bekerja? Lah maksudmu permintaanmu bekerja dulu? Iya mesti bekerja dulu baru kawin. Wah itu namanya perkawinan kuno itu. Lah kuno? Gimana? Oh. Yang sekarang gimana? Itu perkawinan zaman bamba dulu itu. Zamannya bulut-bulut dulu itu. Lah yang sekarang gimana? Sekarang kan lain. Lain zaman, lain peraturan. Peraturannya? Kalau zaman kemajuan sekarang, kita kawin dulu. Sudah kawin baru bekerja. Kita kawin baru bekerja? Nah, betul toh. Loh, ya kalau sehari dua hari kita nunggu bekerjanya. Kalau lama, kita mau makan apa? Lah, ya tunggu dulu, gak makan kan gak apa-apa. Loh, gak makan loh, gak apa-apa. Kan yang penting cinta. Yang penting cinta, gak makan ya mati lama-lama. Loh, kamu takut mati? Iya. Nah, tadi kan sumpahmu dengan aku kan cocok dengan sumpahnya tadi. Mati bersama, hidup berdua. Lah kalau kamu mati, ya jangan menyesal toh, Sum. Jangan menyesal, ya gak mau kalau matinya itu gara-gara hubungan kita ini ada yang menghalang-halangi gitu, mau. Matinya mati kelaparan ya, gak mau, gak sudi saya. Anggaplah itu pengalaman. Anggaplah pengalaman kelaparan, gak mau. Jangan begitu toh, Zoom, sayangilah sayang aku. Kau nyarayu hanya aja. Wah, ramenya. Datang kelihatan gembira. Iya, Jawul. Oh, makanya gembira sekali, Ong, dengan janda muda. Oh, memang ini cantiknya kan cantiknya luar biasa. Di luar biasa memang. Ah. Wah, saya cari-cari, Tang. Oh, kamu rupanya kok lama tidak kelihatan dari mana kamu, Bul? Ya itu, saya akan cari-cari objek. Tapi objek-objek tahu enggak? Objek. Itu enggak dapat, soalnya ya itu modal saya cuma sedikit. Lalu? Patah hati saya. Hatimu kamu patah? Kok? Oh, goblok Tatang ini. Patah hati pokoknya, tidak punya harapan lagi untuk bekerja saya. Oh. Saya tapi tidak punya anu, Pak. Anu, Tang. Enggak punya apa? Rasa puas diri itu enggak punya saya. Oh. Saya lantas pergi ke tempat yang jauh, Tang. Waduh, minggat kamu. Loh, saya cari itu ilham. Waduh, bertapa saya, Tang. Waduh, tempat cari yang sunyi-sunyi. Yang sunyi-sunyi di gunung yang tinggi. Waduh. Hutan belukar. Waduh. Banyak binatangnya. Tetapi saya tidak takut. Saya nepi di sana, bertapa saya. Waduh. Tidak makan saya di sana bertapa. Waduh, kuat kamu, Wul, ya. Loh, bagaimana perut saya sampai kecil? Sampai saya berhasil. Hasilnya apa? Itu kan saya kan dapat mimpi. Wah. Tapi tidak tidur itu, Tang. Kayak tidak tidur, tapi kok mimpi. Loh, ini kok aneh, ya? Tidak tidur, tapi kok mimpi. Ha. Apa sebabnya ngimpi kok tidak tidur? Ha. Ini kok semacam teka-teki silang loh ini. Seperti layap-layap gitu saya dapat ketemu sama orang tua. Waduh. Janggutnya ini bertempat di janggut. Iya. Oh, kalau jenggot di dengkul itu namanya bukan jenggot. Ah, iya. Maksud saya, Tang, itu janggut, jenggotnya itu sudah putih. Iya. Panjang gitu. Tuh, kalau jenggot itu mesti dijenggot, kalau godek di samping. Kulitnya sudah keriput-keriput. Memang tua. Wah, tuanya umurnya kira-kira 100 lebih, Tang. Wah, dia berbicara sama saya, Tang. Iya, bicara bagaimana? Wul. Wul. Panggil saya itu Wul. Berarti orang tua kepada anaknya. Nah, sambil gemetaran tuh, Wul. Iya. Engkau jangan putus harapan. Waduh, itu namanya firasat. Nah. Engkau beli saja lotre. Nanti aku jamin engkau mesti dapat nomor satu, Wul. Wah, itu tepat. Terus bangun saya. Bangun. Wah, ini jadi pegangan saya. Jadi pegangan saya. Kemudian kamu beli lotre. Nah, itu maksud saya. Aduh. Nah, terus saya pulang ke kota. Iya. Uang saya yang sedikit daripada untuk modal kan enggak cukup. Iya. Belikan lotre. Wah. Dua hari ini. Wah. Nanti kalau keluar, umpama saya dapat 25.000. Wah. Lalu beli apa kamu? Akan saya belikan rumah. Wah. Kendaraan. Lantas itu pekarangan. Jadi firasat orang tua tadi kamu diperintahkan beli lotre. Mm-mm. Umpama kamu dapat, kamu belikan rumah. Ya, 25 juta. Iya. Ah. Beli kendaraan. Kendaraan. Untuk dagang. Sebagian untuk dagang, modal gitu loh. Umpama dapat 25 juta. Beli rumah, beli kendaraan. Dagang. Loh, kalau begitu kan tujuanmu akan beli rumah. Iya, itu penting lah, itu. Lah, begini, Wul. Bagaimana? Sekarang kamu bagaimana kalau beli rumah saya? Loh, rumah yang mana rumahmu? Kan orang tua saya kan mati. Ini saya jual. Oh, rumah yang dulu itu. Iya. Pokok kalau dengan kamu, Wul, belilah. Berapa? Saya kasih harga yang ringan lah. Di antara teman dengan tangan, jangan sampai kita saling merebut soal uang. Kalau rumahnya itu saya kurang cocok, tapi pekarangannya saya seneng, luas. Kalau ada keuangan dibangun kan baik, iya, pekarangannya kan luas, tanahnya masih subur. Nanti saya bangun, berapa mintanya? Nah, coba, sudah sekarang kamu dapat 25 juta, belilah 15 juta dah. Ah, ya jangan gitu kan, kau teman saya temanmu. Lah iya, yang penting kan 15 juta kan tidak mahal, Wul. 10 deh, 10. Wah, 10 kasih naik sedikit dah. Ah, saya rumahnya kurang cocok, saya cari lain aja. 10? Nggak mau naik lagi? Enggak, kalau boleh. Sekarang gampang ya? Iya. Kapan dibayar? Loh, 2-3 hari lagi nih, saya bayar. Nah, kalau begitu, ya. Saya tunggu 2 atau 3 hari lagi ya. Ya, tunggunya di mana? Saya tunggu di rumah sini saja. Gitu. Ya. Ya. Tunggu ya. Ya. Sum, saya permisi ya. Mari. Selamat pagi ya. Sum, dengar kamu kata-katanya Gaul tadi. Dengar saya, Mas. Nah, ini juga begitu. Umpamanya saya dibayar dengan Gaul 10 juta, uang itu kupergunakan dengan kamu untuk modal kita menghidupkan rumah tangga yang baik, untuk pembelian apa-apa. Untuk kamu persiapan modal dagang, kita pergunakan kamu dengan aku untuk menyusun hidup yang baik. Nah, kan kalau begitu saya mau, Mas. Nah, jadi ada modal kita mau berumah tangga. Jangan khawatir, 10 juta ya tidak sedikit, Sum. Yang penting kau dengan aku bisa enak ya. Tatang. Jadi begini ya perbuatanmu ya. Apa, Mbak Yu? Ini maksudnya kamu mau mengrongrongi satu rumah tangga dengan saya, artinya kamu sebagai saudara. Mengapa kamu jual rumah yang maunya membelikan sama si cewek ini? Cewek siapa? Si Sumiati. Apa? Jangan nyangkut-nyangkut saya. Siapa ngomong nyangkut? Seenaknya sendiri. Aduh. Kayak punya mulut sendiri, kayak perempuan-perempuan sendiri. Apa? Wedok-wedok dhewe. Ngomong seenak. Pikir apanya, kamu sudah lama jadi perempuan. Loh, kok sudah lama jadi perempuan? Jangan ini ya perempuan lah kamu. Nah, ya, kadang-kadang kalau digunakan. Kadang-kadang, jangan seenaknya sendiri menuduh orang. Saya enggak nyuruh-nyuruh. Memang Mas Tatang sendiri yang mau saya urusan sama saudara kamu. Saya sendiri. Ya, itu urusan itu. Tatang, ini kok datang-datang marah-marah, ada apa, Mbak Yu? Kamu mau jual rumah ya, peninggalan orang tua? Kok bisa tahu siapa berikan tahu? Siapa? Saya dibilangi sama Jambret. Sama Jawul. Jawul kok jambret. Dibilangi sama Jawul. Dibilangi apa? Katanya kamu jual rumah. Nah, urusan... Tapi mengapa kamu tidak memberi kabar saya? Ini kan urusan rumah pribadi saya dengan Mbak Yu. Jangan sampai menyangkut itu kan bakal istri saya. Tahu, tapi kalau tidak didorong oleh si... Siapa yang dorong? Nah itu jangan... si... Apa? Nah itu. Saya tidak didorong, bisa jalan sendiri kok didorong. Macam-macam. Kamu jangan anu ya, coba-coba lo ya. Jangan apa? Nah, jangan coba-coba. Oh, coba-coba apa? Maksudmu kamu mau melawan saya toh? Loh, yang mau Mbak Yu itu siapa? Artinya kan ini melawan, kamu sudah ngomong sama saya, tidak memberitahu sama saya. Teruskan, tak puancal dadamu anak barang. Kamu itu orang perempuan apa gadut kocok? Kok mancal dodo, mancal tenggok? Ngaku enggak itu rumah sama kamu jual? Nah, ini kan urusan rumah. Sekarang yang penting dengan saya saja, Mbak Yu ini kan... Dikut-ikutkan kan nanti mesti salah paham dengan dia. Tapi mengapa kamu rundingan jual rumah kok di sini? Nah, ini kan saya mestinya akan menghadap Anda, Pak Yu. Yang penting memang saya jual rumah itu. Kamu jual? Nah, dia mau 10 juta. Nah, karena sekarang sudah berhadapan sama Pak Yu, Pak Yu nanti pasti saya kasih bagian. Nah, harus toh, itu ngomiliknya orang dua. Nah, sekarang jangan sampai ribut-ribut, ditinggal orang tidak pantas, saya kasih 3 juta. Berapa? 3 juta. Kamu sudah pernah dikaplogi Jepang? Uang 10 ribu saya kok dikasih 10 juta toh? 10 juta kok dikasih 3 juta itu sak maumu sendiri. Tak silek kepalamu. Kamu kan orang wanita, Mbak Yu, saya kan orang laki-laki. Saya bertanggung jawab soal rumah itu. Tapi kalau dengan cara begitu, apa kamu akan melawan saya? Ayo dek, padahal nangis datang nangis. Mbak itu kan perempuan. Oh iya sih, lupa saya. Tidak, pokoknya saya ganti 3 juta. 3 juta, enggak mau saya. 3 juta, yang 7 juta saya. Tidak bisa, kamu harus yang adil. Enggak apa-apa, saya tanggung jawab, Dik, persoalan ini. Iya, perempuan itu sedikit, enggak banyak. Yang banyak ya ini calon suami. Ini jelas kamu yang merongrong ini. Merongrong, apa? Kamu yang mendalangi adik saya. Tidak bisa, tidak bisa. Saya tanggung jawab. Sudah saya kasih 3 juta. Ya, kasih sedikit aja. 3 juta saja. Saya tidak terima kalau dengan cara begini. Lu kan duitnya mau apa? Waduh. Ini ribut lagi. Saya itu jadi lurah, tiap ada keributan mesti kamu saja loh. Masa suaranya sampai begitu rame? Lihat tuh, karena gara-garanya Tatang Mariam bertengkar sampai rame. Lihat tuh, luar kendaraan macet semua. Tak bertengkar aja kok sampai macet no kendaraan. Apa iya. Saya ini mogok di jalan kan? Itu persoalannya apa? Waduh, peristiwa lagi sekarang Pak sekarang. Peristiwa apa? Dulu peristiwa sudah saya selesaikan. Karena warisan orang tua, saya harus bayar utang, saya bayar. Sekarang ada urusan apa lagi? Ya ini kan melanjutkan persoalan itu lagi Pak ini. Persoalan apa? Nah, sekarang begini Pak Lurah ya. Saya dengan Mbak Yu saya Mariam ini persoalan menjual rumah itu Pak. Mariam saya tanya sekarang. Iya. Persoalannya apa? Persoalan kamu seorang perempuan loh ya. Iya. Wanita itu harus mempunyai hati yang lebih halus. Cara-cara bicara juga harus lebih halus daripada kaum pria gitu. Jangan suaramu sampai begitu, wayangnya tetangga semua banyak yang mati karena suaramu. Apa dikira saya ini penyakitnya ayam Pak? Urusan apa ayam? Ayo coba bilang. Urusan rumah Pak. Rumah? Peninggalan orang tua. Dulu urusan peti, urusan kota. Sekarang urusan rumah. Rumah. Masa saya itu jadi lurah tidak bisa tidur karena kamu saja loh. Ya kebangetan ini persoalan saudara saya. Soalnya apa? Soal rumah dijual sama ini, Tatang. Dijual sama Tatang? Tapi tidak bilang sama saya. Kamu tidak diberitahu? Tidak diberitahu. Tatang menjual? Jual, Pak. Padahal itu rumah tinggalan? Milik orang tua, Pak, itu. Tinggalan? Tinggalan orang tua. Nah, kamu tidak diberitahu sama sekali? Tidak dibilangin. Salah kamu, Tang. Apa sebabnya kok sampai saya Pak Lurah menyalahkan saya? Sebabnya itu rumah, tanah pekarangan, peninggalan orang tuamu. Ya orang tuanya Mariam, berarti miliknya dua orang. Kamu jual tanah itu, rumah itu, kamu tidak memberitahu sama kakakmu, kakak tuamu. Oh kakak tua. Nah ya no. Itu kan adikmu. Kalau saya kakak tua, notal dengkulnya Pak Lurah. Kakak tua kok ngene Pak. Ini perempuan sama lurah kok enggak takut sama sekali. Ini perempuan apa bajak laut ini? Bahkan Pak tidak saya beritahu, tapi tetap saya beri bagian Pak. Saya beri bagian. Meskipun kamu menjual tanah pekarangan tinggalan orang tua. Nah. Tidak memberitahu dia. Nah. Tapi kamu bagi. Saya kasih bagian. Salah kamu Yam. Salah bagaimana? Kamu sudah diberi bagian. Ya sudah benul. Bentul. Bejat. Sudah betul saya akui Pak kalau saya diberi bagian. Tapi dengan caranya Tatang tidak adil. Loh, sudah diberi bagian tapi tidak adil. Iya Pak. Mengapa tidak adilnya? Bagaimana? Uang 10 juta, mengapa kok saya ini saudaranya dikasih hanya 3 juta? Situ di 7 juta. Iya, saya... Mestinya 10 juta harus diparuh. Paruh. Wong itu haknya orang dua. Orang dua. Kamu salah, Tang. Wong itu haknya orang dua. Kalau orang itu haknya orang dua harus dibagi dua yang sama. Kalau kamu 7 juta, situ 3 juta, berarti ini kan tidak punya sama hak. Nah, tapi kalau menjualnya dua orang, Pak, saya rela. Tapi yang menjual itu kan saya sendiri. Saya mengurusi surat izin, saya mengurusi soal pembayaran uang, saya menawarkan ke sana, menawarkan ke sana, sampai saya bingung menghitung-hitung uang, umpama sampai terlanjur, dan sampai keliwatan bagaimana uang itu urusan uang. Yang paling berat kamu. Saya sendiri. Kamu ke sana kemari. Nah. Supaya rumah laku. Nah, betul. Yang memberi harga supaya cocok ya kamu. Saya. Bisa laku 10 juta yang kamu. Nah, ya, betul. Jadi lebih berat kamu dari Mariam. Nah, betul. Kamu salah ya. Pak Lurah ini kok persis bendera ditendang angin ya. Kenapa? Enggak karuan sasarannya. Meliar-meliur. Pak Lurah ini bisa jadi lurah enggak, Pak? Loh, lurah kok enggak bisa jadi lurah loh. Kenapa kalau enggak bisa jadi? Daripada ngurus perkara ini lebih baik saya di prestri Bapak sendiri. Bagaimana? Kayak anu jadi istrinya Bapak. Saya jadi suamimu. Iya. Apa saya sudah bosan makan sego pecel? Yang saya maksud itu yang adil, Pak. Masa situ 7 juta, saya 3 juta itu terus bagaimana caranya? Ya ini begini. Iya. Saya jadi lurah sejak dulu sudah bilang sama kamu. Iya, Pak. Kalau saya tidak bisa mengurus, berarti saya tidak tegas. Ini siapa? Lo Sumiati. Ya, saya Sumiati, Pak. Kamu kok? Ya ini Tatang kok di rumahmu? Loh, ini calon suami saya, Pak. Ini calon istri saya, Pak. Waduh, kamu milih Tatang ya? Iya. Nah, kamu saya ambil istri, enggak mau kamu ya. Milih orang yang kepalanya botak ya. Sekarang kelihatan kamu Sum, selera cintamu jurusannya ke perbotakan kan? Ah ini ya enggak Pak Lurah. Oh, botak kan kepalanya Pak, tapi kan besar manfaat. Oh iya kalau gitu. Nah ini, ya maaf ya Sum ya. Iya. Walaupun ini di rumahmu tapi saya harus punya hak untuk mengurus perkaranya dua helai manusia. Oh iya ya Pak, silakan. Pak Lurah ini kok dua helai manusia? Iya kok helai loh ya. Dua ekor. Nambah ekor. Pokoknya dua butir manusia. Pokoknya telur. Ya. Orang. Sekarang gini Tatang. Iya. Rumahnya laku berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. Iya. Dalam pertengkaran ini karena pembagian kamu dapat berapa, Tang? 7 juta. Lah, kamu diberi berapa, Yam? 3 juta. 3 juta. Iya. Jumlah semuanya 10 juta. Rumah terjual laku 10 juta. Cocok. Sekarang begini. Saya bisa mengurus kalau barang di tangan saya. Yeah. Seperti yang telah lalu, yang yeah. pernah saya urus-urus. Mana uangmu Tang 7 juta dan mana uangmu Yam yang 5 juta. 3 juta. Uang dari mana, Pak? Kamu kan dapat 3 juta. Saya ini belum dikasih sama Tatang. Oh, belum dikasih toh? Iya. Mau dikasih. Maunya dikasih. Masih belum. Masih belum. Tatang mana jadi sama pembagian Mariam 3 juta sama kamu 7 juta, klop sama harga penjualan rumah 10 juta mana uangnya? Uang apa? Uang batukmu sempal ngono. Uang apa ya? Uang rumah yang kamu jual itu loh. Rumah mana? Loh, orang ini gila mulai zaman Majapahit atau gimana? Lah yang diminta Pak Lurah itu uang apa? Uang Jepang. Uangmu, ah kok lah uang saya uang yang mana? Ini kok orang ini kok bingung kan? Uangmu yang jual rumah 10 juta itu loh ya, anu Tang. Lah iya Pak Lurah ini kan belum tahu uang saya. Belum. Ini kan begini Pak Lurah ya. Umpama uang rumah saya sudah dibayar. Umpama sudah dibayar dan laku. Belum nerima toh? Belum, ini kan masih umpama Pak Lurah. Umpama dibayar. Ya, iya. Oh, jadi tadi itu ruame sampai keringetnya ndak kawan itu ya hanya rebutan umpama toh ini ya. Nah, iya. Saya umpama dikasih 3 juta juga tidak terima Pak saya. Nah, kamu ya gitu, umpama sudah laku 10 juta, kamu 7 juta. Betul. Jadi masih umpama. Umpama. Belum dibayar. Belum. Bagus bagus kamu. Kelihatannya kamu itu pinter tapi edan gitu loh. Orang kok tapi positif ada yang membeli Pak Lurah. Oh, ada yang beli. Ada pembelinya, positifnya itu ada pembelinya. Sum, gimana Sum ini? Ada pembelinya. Ya memang ada pembelinya, Pak. Oh, tadi. Ada. Tapi yang beli bukan positif, jawur. Positif tidak ikut beli, yang beli jawur, Pak. Jam Yam. Iya. Besok ke rumah saya ya. Siapa, Pak? Saya antemi ya. Tanya positif itu namanya, waduh goblok, gak ngerti positif. Kamu itu ngerti positif gak? Nah, positif gak tahu Pak Lurah itu gak? Aku sendiri sudah lama gak tahu. Oh, kan sama aja Pak ya. Positif itu berarti memositifi. Ini Lurah sama penduduknya kok goblok semua. Gini ya, ini barang belum. Ya wis, ya positif lah pokoknya. Iya, itu iya. Tadi. Iya. Yang beli siapa? Itu Jawul. Jawul. Jawul. Oh, jadi jelas Jawul mau membeli. Iya, Pak. Tapi kamu masih umpama dibayar. Iya, betul, Pak. Tapi Jawul sudah ada kesanggupan untuk membayar. Sudah, Pak. Kapan? Ya sekarang kan dia akan membayar dalam jangka 2 hari lagi. Sum? Ya, gimana, Pak? Tolong supaya perkara ini beres. Ini sebelum terbayar, jadi saya ya. Urusnya Jawul lah supaya datang ke sini sebab dia yang membeli rumahnya Tatang dan Mariam. Ya. Tolong sekarang juga. Ya. Tolong ya. Mas, saya pergi dulu ya. Oh, ya. Pamit, Pak. Iya, biar. Pamit ya biar kok. Ini namanya calon istri yang setia. Wah, kamu ya, itu gombal. Ya. Ini urusan rumah apa urusan gombal? Oh, apa? Permisi Pak Lurah. Oh, jauh. Katanya saya dipanggil Pak Lurah. Ya. Mau diberi uang lagi mungkin ya, Pak. Itu kemarin kan dulu itu kan 5.000. Ya. Jadinya kurang banyak mestinya. Terima kasih sebelumnya Pak Lurah. Kalau perlu ambil sendiri, Bu. Terima kasih. Baik, ambil bener, sendiri Pak di bank ya. Oh, banknya Pak Lurah. Banknya siapa punya bank di? Siapa punya uang di bank? Nah, ya tapi uang ya di bank itu ambil sendiri. Ah iya, miliknya Pak Lurah kan. Miliknya bank sana kok. Bukan miliknya Pak Lurah. Bukan. Ada perlu, Pak? Ada. Ah, apa betul kamu beli rumahnya Tatang? Oh, betul Pak, betul. Oh, ya ini kalau begini, Zoom, ya, ini akan jadi beres. Iya, memang betul. Ya, Yan, jangan khawatir. Pokoknya saya urusi Tang sekarang. Iya, Pak, iya. Nah, kamu juta, kamu beli berapa? Saya beli 10 juta, Pak. Oh. Ah, kapan kamu bayar? 2-3 hari ini, Pak. Oh. Ya. Uangmu sudah ada? Sudah, Pak. Di mana? Ah, enggak tahu, Pak. Kan gila. Kamu nanti saya pewotoki gegermu loh kamu nanti. Kamu kan punya uang. Kamu kan akan beli. Ya, beli rumahnya Tatang. Ya. Lah ya, berapa? 10 juta. Nah, kapan kamu bayar? 2-3 hari ini. 2-3 hari lagi. Ya. Paling telat 3 hari. Ya, sudah 3 hari. Lah, uangmu sudah ada? Sudah. Di mana? Ah, itu belum tahu saya. Nah, ini saya ini jadi lurah sekali, penduduknya kok gila semua loh saya ini. Wah, saya dan wah pusing betul aku. Kamu itu punya uang enggak kamu? Punya, Pak, punya. Saya itu punya. Lah ya, akan membayar rumah ini toh? Iya. Lah ya, uangmu di mana? Nah, itu tempatnya belum tahu. Kamu itu masih seneng punya mulut atau gimana kamu? Masih, Pak. Dipikir toh. Iya. Sekarang saya tanya, kamu ya punya uang, punya. Di mana belum tentu. Ya. Itu gimana? Loh, itu kan gini, Pak. Saya kan mau beli, saya sudah beli lotre, undian, ya. Ya. 25 juta, Pak. Terus? Nah, ini menurut perkiraan saya pasti dapat nomor 1. Kalau umpama saya dapat 25 juta, 2-3 hari lagi ini, nah, saya akan beli rumah itu, rumahnya Tatang. Oh. Sudah saya tawar 10 juta, diberikan. Iya. Nah, itu kan tempatnya saya belum tahu di mana uang saya itu. Jadi kamu itu masih beli lotre. Nah. Undian itu. Iya. Umpama dapat 25 juta. Iya. Kamu belikan rumah 10 juta. Juta. Jadi itu masih umpama dapat. Itu, Pak. Nah, tunggu. Ya. Saya tanya ya. Yang gila ini penduduk saya apa saya ya? Enggak tahu apa. Enggak tahu taruhan ini gimana sih? Ini kamu itu, waduh. Bu, kamu pindah ke kampung lain saja ya kamu ya. Tiga orang ini ya, supaya saya enggak anu. Saya bisa pecah kepala saya. Yang ini, Tatang sama Maria masih umpama. Sudah cakar-cakaran. Itu ya gitu, beli lotre masih umpama dapat. Sudah nawar punyanya orang. Tapi kok Tatang mau itu loh, Pak. Kamu itu kok mau manusia memberikan. Bisa begitu kok bisa lama hidup loh kamu itu. Kok gak mati-mati loh kamu. Aku iya, kalau iya kamu mati seneng saya jadi lurah-lurah sendiri. Saya penduduki sendiri gitu. Wah. Pokoknya saya 5 juta deh. Wah, 5 juta dengkul mau aja loh. 5 juta, barang masih umpama sudah 5 juta. Ini, kamu itu segala-galanya itu kalau masih jadi umpama jangan begitu. Nah, sekarang ini masih umpama tidak perlu diurus. Mari semua saya suruh datang ke kelurahan saja. Ya, ayo. Ya, nanti kita ke sana. Mari.